saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bahwa dakwah itu ditegakkan dengan hujjah. Itu sudah jelas. Dengan ilmu. Dengan basirah. Seperti surat Yusuf 108. Tanpa ilmu, ya nanti ngawur. Ngomong sana, ngomong sini, tidak ada hujjah. Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan ngomong kita tanpa ilmu. Kalau enggak tahu mendingan wallahu a'lam bissawab. Lah ini enggak kadang-kadang orang main kumpulan gafle sambil debat agama. La ilah. Sambil banteng lagi reminya. Menurut saya ayat ini plek. Ya Allah, musibah. Musibah. Main remi, main gafle, debat agama di majlis gafle. La ilah ilallah. Ini terjadi. Bukan katanya. Yang disebut dengan jamaah amben. Jadi kalau di daerah saya, di daerah Pantura. Tahu jamaah amben? Yang setiap malam gafle remi kerjaannya. Jam 9 sudah pergi keluar dari rumahnya, kumpulan sudah tahunan begitu. Ya Allah, ya Rabb. Ilmu apa waktu dibuang-buang untuk gaple, untuk remi setiap malam summer. Allah akan hisab waktu dibuang-buang begitu. Allah akan hisab waktu dibuang-buang begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang laibun walahun. Kita dijauhkan. Berapa waktu kita gunakan untuk amal soleh untuk baca Quran, untuk tafsir, hadis. Dibuang-buang untuk main hal-hal yang laibun, walahun demikian. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.